إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله masih kita melanjutkan pembahasan dalam kaidah yang ketiga dari Al-Qa'idul Arba', dimana kaidah yang ketiga ini membicarakan tentang jenis-jenis peribadahan atau jenis-jenis zat yang diibadahi atau pihak yang diibadahi oleh kaum musyrikin pada zaman terdahulu, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dengan keadaan kaum musyrikin yang menyembah berbagai macam jenis, yaitu zat atau kemudian pihak yang diibadahi, tetap saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap mereka sebagai kaum musyrikin yang kemudian halal hartanya dan darahnya diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan tidaklah dikhususkan kepada salah satu jenis peribadahan atau salah satu jenis pihak yang diibadahi, namun seluruh jenis peribadahan tadi kepada selain Allah, siapapun yang diibadahi tadi, semuanya dianggap sebagai kesyirikan, semuanya dianggap sebagai kekufuran, dan kemudian menjadikan orang yang beribadah, orang yang melakukan kesyirikan tadi halal harta dan darahnya. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang berbagai macam jenis yang diibadahi oleh kaum musyrikin, yang sudah kita sebutkan bahwasanya, atau dalil mengenai maksudnya kaum musyrikin menyembah matahari dan bulan. Kemudian kita lanjutkan kepada apa yang disebutkan oleh al-mu'allif selanjutnya, wa dalilul malaikah, dan dalil tentang malaikat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah malaikat. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba, dan tidaklah Dia memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob-rob yang dibariskan Allah Subhanahu wa taala. surat Ali Imran ayat ke 80. Kita baca apa yang disebutkan oleh al-muallif. Qala atau asy-syarih di sini yaitu Syekh Shalal Al-Fauzan. Qala hafizahullah qawluhu, perkataan muallif, wa dalilul malaikah ila akhirih, dalil tentang malaikat sampai akhir dari perkataan muallif yang dimaksud. Qala dalla ala anna hunaka man 'abada al-mala'ikata wa an-nabiyyin. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya di sana ada yang menyembah para malaikat dan para nabi. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang tidak terjadi pada zaman tersebut. Qala wa anna dzalika syirkun, dan bahwasannya perkara tersebut adalah suatu kesyirikan. Menyembah kepada malaikat dan para nabi, makhluk-makhluk Allah yang mulia, tetap dianggap sebagai kesyirikan. Qala wa 'ibadul qubur al-yawm yaqulun, dan para penyembah kubur pada hari ini mereka mengatakan, alladzi ya'budul malaikata wan nabiyina was-solihin laisa bikafir. Maksudnya orang yang menyembah para malaikat dan para nabi dan orang-orang soleh bukanlah seorang yang kafir. Yaitu yang dimaksud tidak melawan kesyirikan sehingga tidak bisa dianggap sebagai orang kafir. Maka bertentangan dengan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya para rasul tidaklah memerintahkan untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebutkan di dalam ayat adalah seorang yang mendapatkan nubuwah wala ya'murakum, dan tidaklah dia memerintahkan kalian. Itu seorang yang mendapatkan nubuwah yang menjadi seorang nabi yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Tidak mungkin kemudian dia memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb-Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan oleh para ummat di kubur bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan ayat surat Ali Imran. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilul anbiya, dan dalil tentang para nabi, maksudnya ada yang mengibadahi para nabi di antara kaum musyrikin. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Surat Al-Maidah 119. Yang artinya, dan ketika Allah berkata wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Isa bin Maryam dan menanyakan hal ini kepada Isa bin Maryam, Allah lebih tahu bahwasanya Isa bin Maryam tidak melakukan hal tersebut. Tidak mengatakan kepada manusia, tidak memerintahkan mereka untuk menjadikan dirinya serta ibunya Maryam sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menunjukkan jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nasara, mencela mereka, ingin menunjukkan bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang diingkari oleh nabi mereka sendiri yang diutus kepada mereka, yang mereka agungkan, yaitu Isa bin Maryam. Maka ini Isa bin Maryam berkata, qala subhanak, Isa berkata, maha suci engkau, la yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak untuk mengatakannya. Aku tidak boleh mengatakannya. Itu tadi memerintahkan manusia untuk menjadikan dirinya dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah. Diingkari oleh Isa bin Maryam nanti pada hari kiamat. Sehingga dalam pengingkaran tersebut diketahuilah bahwasanya peribadan kaum Nasara kepada Isa dan juga kepada Maryam adalah peribadahnya yang batil. Qala in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Apabila aku mengatakan hal tersebut maka tentu engkau telah mengetahuinya. Itu tentu engkau wahai Allah telah mengetahuinya. Tidak mungkin tersembunyi darimu suatu perkataan apapun. Apabila aku mengatakan yang seperti itu dan tidak mungkin bagiku untuk mengatakan yang seperti itu, maka kau pasti akan mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Tidak mengetahui apa secara rinci, secara mendetail tentang dan Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau adalah yang Zat yang Maha mengetahui tentang perkara-perkara ghaib. Ini pengingkaran dari Isa bin Maryam tentang peribadahan kaum Nasara kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara kaum musyrikin yaitu orang-orang Nasara ada yang menyembah nabi-nabi di antaranya Isa bin Maryam. Qala asy-Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa qawluhu dan perkataan muallif wa dalilul anbiya dan dalil tentang para nabi. Hadza fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya syirkun mithlu ibadatil asnam. Pada ayat ini ada dalil bahwasanya peribadahan kepada para nabi itu adalah kesyirikan sebagaimana peribadahan kepada patung-patung. Fafihi raddun ala man tarraqa fi dhalika min ibadil qubur. Maka di dalam ayat ini ada bantahan bagi orang yang membedakan antara dua hal tersebut, ya. Yaitu antara peribadahan kepada para nabi dengan peribadahan kepada patung-patung. Siapa yang mengatakan itu? Min ibadil qubur. Jadi kalangan para penyembah kubur, orang-orang yang beribadah kepada kubur. Qala fa hadza fihi raddun ala haula illadziina yaqulun. Maka pada ayat ini ada bantahan kepada mereka yang mengatakan inna syirka ibadatul asnam. Sungguhnya kesyirikan adalah peribadahan kepada patung-patung saja. Wala yusawi 'indahum baina man 'abada al-asnam wa baina man 'abada waliyan aw rajulan salihan. Dan tidaklah disamakan oleh mereka di antara orang yang menyembah patung-patung dengan yang menyembah wali atau seorang yang saleh. Qala wa yunkiruna taswiyata baina haula. Dan mereka mengingkari penyamaan antara mereka, penyamaan antara orang-orang yang beribadah kepada patung dan orang-orang yang beribadah kepada wali dan orang yang soleh atau para nabi. Mereka mengingkari, jangan disamakan, ini tidak sama, ya. Lihat, yang satu menyembah patung yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, yang bukan sesuatu yang mulia, yang satu menyembah makhluk yang mulia, nabi, wali atau orang soleh. Qala wa yazumuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat. Dan mereka menyangka bahwasanya kesyirikan itu terbatas dalam perkara peribadahan kepada berhala-berhala saja, patung-patung saja. Qala wa hadza min al-mughalatati al-wadihati min nahiyatain. Maka ini adalah suatu bentuk penipuan, usaha untuk menipu manusia yang jelas. Penipuan yang jelas ini dari dua sisi. Qala an-nahiyatul ula, sisi yang pertama. Annallaha jalla wa ala fil Qur'ani ankara 'alal jami'. Bahwasanya Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an mengingkari semuanya, ya. Mengingkari peribadahan kepada berhala, ya. Semua diingkari. Dan juga di sisi lain mengingkari peribadahan kepada orang soleh, para wali, para nabi, para malaikat, ini semua diingkari. Qala wa amara bi qitalil jami', dan juga memerintahkan untuk memerangi semuanya. Sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Al-Mu'allif sebelumnya, wa qatiluhum, dan perangi mereka, ya. Dan kemudian tidak diperkecualikan siapa di antara mereka yang kemudian tidak diperangi, ya. Jadi diperkecualikan sama sekali. Berarti apa? Wa qatiluhum, dan perangi mereka, yaitu mereka semua orang-orang yang berbuat kesyirikan tanpa terkecuali. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka sebutkan, ya, bahwasanya tidak sama antara orang yang beribadah kepada patung dengan orang yang beribadah kepada wali, ya. Ini adalah suatu bentuk penipuan yang jelas. Mereka ingin berusaha untuk menipu manusia sehingga terjatuh kepada jerat-jerat kesyirikan. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua yang menunjukkan hal tersebut, qala an-nahyatul tsaniyah. An-nahyatul tsaniyah, sisi yang kedua, anna an-nabiyya lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin shalihin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membedakan di antara orang yang mengibadahi patung dan yang mengibadahi malaikat atau seorang yang soleh. Itu praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kalau tadi yang pertama, bahwasanya Allah tidak membedakan dalam Al-Quran, ya, antara orang yang beribadah kepada patung, ini diingkari, dan juga orang yang beribadah kepada orang yang soleh, diingkari juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari sisi yang kedua, yaitu apa? Dari prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, semuanya adalah tercela dan semuanya kemudian, ya, merupakan kesyirikan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka, semuanya diperangi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan mereka adalah perkataan yang batil, yang menunjukkan atau perkataan yang mengatakan bahwasanya kesyirikan adalah terbatas dalam peribadatan kepada patung saja. Kemudian yang selanjutnya, wa dalilu as-solihin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa dalilu as-solihin, dan dalil tentang orang-orang soleh. Itu bahwasanya ada yang beribadah kepada orang-orang soleh pada zaman Rasulullah. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ الْآيَةِ. Surat Al-Isra ayat 57. Mereka itu yang mereka, itu orang-orang musyrik, berdoa kepada mereka, ya. Ini merekanya ada banyak. Diperhatikan ulaika, mereka itu yang pertama itu orang yang dimaksudkan adalah pihak yang kemudian menjadi objek dari doa, yang ditujukan kepada doa. Alladzina yad'una, yang mereka, nah ini yang mengibadahi. Yang mengibadahi itu apa? Berdoa kepada, ya, orang-orang tadi itu yang disebutkan pertama. Yabtaghuna ila rabbihim. Nah, mereka itu, nah ini merekanya ada banyak, ya, jadi diperhatikan. Yabtaghuna ila rabbihim, menginginkan kepada Rabb mereka al-wasilah, atau mencari al-wasilah, suatu perantara yang akan menyampaikan mereka kepada Rabb mereka, ya, itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi orang-orang yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, justru mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak seperti orang-orang yang mengibadahi mereka. Ya. Orang-orang yang diibadahi taat kepada Allah. Orang-orang yang mengibadahi mereka, orang-orang yang mengibadahi orang-orang yang soleh tadi, justru berdoa kepada atau beribadah kepada ya, orang-orang soleh dan orang-orang yang kemudian bersemangat untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala semata dengan ikhlas tadi. Qala ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Ya. Mereka itu mencari jalan untuk bisa sampai kepada keriduan Rabb dan berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Ya. Yang paling banyak amalannya dan paling ikhlas dan juga itu paling mencocoki syariat. Mereka berlomba-lomba. Itu siapa? Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Yang nanti akan disebutkan siapa sih yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Taala yang dimasukkan dalam ayat ini. Ya. Yang jelas disebutkan dalam ayat ini yaitu apa? Mereka orang-orang yang diibadahi itu justru mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah berlomba-lomba. Ya. Di antara mereka siapa yang paling dekat dengan Allah? Wala wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan khawatir itu takut kepada azab Allah Subhanahu wa Taala. Jika mereka beribadah tadi menggabungkan antara raja mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala, ya, wa yakhafuna 'adzabah, dan kemudian juga menggabungkannya dengan apa? Rasa khauf. Menggabungkan antara raja dan khauf itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala, rasa takut kepada azabnya di dalam api neraka. Ini itu mereka-mereka yang diibadahi itulah orang-orang soleh. Ini disebutkan maksudnya di sana ada yang mengibadahi orang-orang soleh. Dapat siapa yang disebut oleh Asy-Syarih itu Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala, wa jalilus salihin, dan dalil tentang orang-orang salih. Qala ya'ni anna hunaka man 'abada as-salihin min al-bashar, itu bahwasanya di sana ada yang mengibadahi orang-orang salih dari kalangan manusia. Ini dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. سورة الإسراء كلمة فتوجه. Mereka itu yang didoai, itu yang didoai selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang orang-orang berdoa kepada mereka selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka mereka mencari kepada Rabb mereka wasilah, perantara. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Qala hafizahullah, qila nazalat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha wa ummahu wa uzairan. Dikatakan, yaitu ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun mengenai orang-orang yang atau orang yang beribadah kepada Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam. Ummahu, yaitu ibunya Maryam dan Uzair. Ya. Jadi orang-orang yang dibicarakan di sini, ulaika, mereka itu siapa? Orang yang beribadah kepada Nabi Isa dan kepada Maryam dan juga kepada Uzair. Ya, ini adalah satu pendapat. Qala fa akhbara subhanahu, maka Allah Subhanahu wa Taala mengkabarkan, memberitakan, annal masiha wa ummuhu Maryam, bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam dan ibunya Maryam, wa Uzairan, dan juga Uzair, kulluhum 'ibadunillah, semua di antara mereka itu adalah hamba-hamba Allah, ya, yang beribadah kepada Allah. Qala yataqarrabuna ila Allah, mereka bertaqarrub kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabahu, dan khawatir takut kepada azab Allah. Fahum 'ibadun muhtajuna ila Allah, maka mereka adalah para hamba-hamba Allah yang mengharapkan atau membutuhkan Allah, muftakhiruna ilaihi, ya, faqir, yaitu butuh, ya, kepada Allah, yad'unahu wa yatawassaluna ilaihi bitta'ah, mereka berdoa kepada Allah, yaitu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala ini, mereka berdoa kepada Allah, Uzair, Isa, dan juga ibunya Maryam, semuanya berdoa kepada Allah dan bertawassul, ya, kepada Allah dengan ketaatan. Bertawassul yaitu berusaha untuk mendekatkan diri dengan wasilah tadi, yaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemudian menjadi tawassul yang menghantarkan kepada, ya, kedekatan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah menuju Rabb mereka, menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yakni al-qurb minhu, yaitu yang diinginkan adalah kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bita'atihi wa ibadatihi, dengan ketaatan kepadanya dan peribadahan kepadanya, kepada Allah. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil'ibadati, ini menunjukkan bahwasannya mereka tidaklah pantas untuk diibadahi, tidak pantas untuk mendapatkan ibadah. Kenapa? Li'annahum basyarun muhtajun fuqara, karena mereka adalah manusia juga yang memiliki kebutuhan, yang fakir, butuh kepada Allah. Yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna azabah, dan takut terhadap azabnya. Wa man kana kadzalika la yasluhu an yu'badu ma Allah azza wa jalla, maka siapa yang keadaannya seperti ini tidak pantas untuk diibadahi bersama dalam peribadahan kepada Allah azza wa jalla. Ya, ini yang dimaksudkan. Maksudnya mereka tidak pantas mendapatkan ibadah karena mereka adalah hamba-hamba biasa, ya, yang membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan rahmat Allah, ya, mengharapkan rahmat Allah dan balasan dari Allah, takut terhadap azabnya. Mereka adalah yaitu abid, hamba, atau abadun, hamba, bukan ma'bud, bukan yang diibadahi, bukan kemudian yang berhak untuk mendapatkan peribadahan, bukan ilah. Mereka adalah yaitu hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam pendapat pertama yang dimaksud dalam ayat ini yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Masih dan ibunya juga Uzair, orang-orang yang mulia dari kalangan para nabi dan juga wali-wali Allah. Qala wal qawlu tsani, dan pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jin. Bahwasanya ayat ini turun mengenai sebagian orang dari kalangan musyrikin yang mereka beribadah kepada sebagian orang dari kalangan jin. Fa aslamal jinnu, maka jin yang diibadahi masuk Islam, ya. Yang awalnya mereka dalam keadaan musyrik, jin-jin tersebut ridha diibadahi oleh manusia, ya. Diperlakukan kesyirikan kepada diri mereka, awalnya mereka ridha, namun kemudian mereka masuk Islam, ya, sehingga tidak ridha kepada kesyirikan dan peribadahan manusia kepada mereka. Qala wa lam ya'lam ha'ula illa dina ya'budunahum di islamihim, dan orang-orang yang mengibadahi mereka itu tidak mengetahui tentang keislaman mereka. Jadi yang dari kalangan manusia beribadah kepada jin tadi, ya, awalnya jinnya juga kafir, tapi kemudian masuk Islam. Dan orang-orang yang beribadah tadi, orang-orang musyrik tadi dari kalangan manusia, tidak tahu bahwasanya yang diibadahi itu sudah masuk Islam, ya. Sudah yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari wasilah kepada Allah mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Ya. Maka apa? Orang-orang yang beribadah tadi, orang-orang yang kemudian melawan kesyirikan tadi tetap melawan kesyirikan. Ya. Menyembah jin-jin tadi yang sudah masuk Islam. Qala wa saru yataqarrabuna ila Allah bi ta'ati wa dara'ati. Maka para jin tadi mereka menjadi orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah dengan ketaatan dan dengan ad-dara'ah, yaitu merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berdoa. Merintih dalam berdoa yaitu mengharapkan dikabulkannya doa tadi, itu ad-dara'ah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu jin tadi. Para jin tadi berharap rahmat dari Allah, wa yaqafuna 'adzabah, dan takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fahum 'ibadun muhtajuna fuqara, maka mereka adalah hamba-hamba yang membutuhkan dan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasluhuna lil 'ibadah, tidak pantas untuk mendapatkan ibadah. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi, bahwasanya orang-orang yang diibadahi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Isa bin Maryam dan ibunya Maryam serta Uzair. Adapun pendapat yang kedua adalah jin yang awalnya diibadahi oleh kaum musyrikin, kemudian jin-jin dari masuk Islam. Adapun manusia yang beribadah kepada mereka tetap dalam kesyirikannya, tetap beribadah kepada jin-jin yang telah masuk Islam tadi, dikarenakan tidak tahu maksudnya yang diibadahi telah masuk Islam, ya, yang diibadahi telah masuk Islam. Qala wa ayyan kana al muradu bil ayatil karimah, maka manapun yang kemudian dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini, apakah kemudian pendapat pertama ataupun pendapat yang kedua, ya, yang kemudian kedua pendapat ini sebetulnya tidak bertentangan, yang dimungkinkan bahwasanya ayat ini menyangkut pihak yang pertama dan menyangkut pula pihak yang kedua, tidak ada pertentangan. Maka apa? Maka ayat tersebut yaitu kemudian bisa dibawa kepada pendapat yang pertama ataupun pendapat kedua. Ya, dua pendapat ini kemudian dianggap dan kemudian tidak dikesampingkan, tidak kemudian dikatakan pendapat yang lebih rajih yang ini, ya, yang ini marjuh, tidak bisa diambil. Tidak, dua-duanya diambil dan kemudian dua-duanya bisa kita menggunakannya untuk mentafsirkan ayat ini, karena tidak ada pertentangan di antara kedua penafsiran itu. Qala wa ayyan kana al muradu bil ayatil karimah, maka pendapat manapun yang kemudian diinginkan oleh ayat ini, ya, artinya ayat ini memaksudkan pihak yang pertama tadi dalam pendapat pertama atau kemudian pihak yang kedua yang disebut dalam pendapat kedua tadi, manapun yang diinginkan, fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus salihin, maka ayat ini tetap menunjukkan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada orang-orang soleh. Ya. Pendapat pertama juga menyebutkan tentang orang-orang soleh. Ya. Nabi Isa, kemudian juga ibunya Maryam, dan juga kemudian Uzair. Pendapat kedua juga menyebutkan tentang orang-orang soleh. Namun dari kalangan jin. Di pada pendapat yang manapun, tetap ayat ini menjadi dalil bahwasanya tidak boleh beribadah kepada orang-orang soleh. Mau dari kalangan jin kah itu atau dari kalangan manusia? Sawa'an kanu minal anbiya'i was-siddiqin, sama saja apakah orang-orang yang soleh tadi dari kalangan para nabi atau orang-orang yang siddiq, mencapai derajat siddiq yang jujur dalam keimanannya, yang betul-betul membenarkan, ya, apa yang dibawa oleh Allah atau apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Qala au minal awliya'i was-salihin, atau dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang saleh. Fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak boleh peribadahan kepada mereka. Li'anna al-kulla 'ibadun lillahi fuqara'u ilaih, karena semuanya baik itu nabi, baik itu siddiqin atau para wali atau orang-orang soleh, semuanya adalah hamba-hamba Allah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa ala, maka bagaimana mungkin kemudian hamba-hamba tersebut yang membutuhkan Allah diibadahi bersama Allah Jalla wa'ala. Ya, tidak mungkin, yaitu tidak pantas mereka untuk mendapatkan peribadahan sedangkan manusia membutuhkan dan Allah yang dibutuhkan, Allah yang kemudian diibadahi. Adapun manusia-manusia yang membutuhkan, ya, sesoleh apapun mereka, setinggi apapun derajat mereka, ya, mereka tidak pantas untuk diibadahi. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, wal wasilatu ma'naha at-tha'atu wal qurb. Dan wasilah yang diinginkan dalam ayat ini maknanya adalah ketaatan dan kemudian al-qurb, yaitu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan dari ayat ini. Ini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ingin membantah suatu pendapat yang kemudian mengatakan bahwasanya wasilah ini adalah perantara antara manusia dengan Allah, ya, yang berarti tidak mengapa untuk kita menjadikan seorang perantara antara kita dengan Allah sehingga kita beribadah kepada seorang perantara tadi, baik itu orang soleh atau para wali, yang kemudian orang yang soleh dan para wali tersebut yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ini mulai akan membantah suatu penafsiran, ya, para orang-orang ahlul khurafat, ya, orang-orang yang kemudian terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya wasilah yang diinginkan itu seorang perantara, ya, yang kemudian menjadi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa hiya fil lughati, maka al wasilah dalam bahasa, secara bahasa maknanya asy-syai'u alladhi yuwassilu ila al maqsud, sesuatu yang akan mengantarkan kepada perkara yang diinginkan, perkara yang dituju. Falladhi wasilu ila ridhillahi wa jannatihi huwa alwasilatu ila Allah, maka sesuatu yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud wasilah kepada Allah, perantara kepada Allah, ya, yang mengantarkan kepada ridha Allah dan kepada surga Allah, ini yang kemudian dijadikan atau dimaksud dengan wasilah, ya. Itu apa? Ketaatan. Ketaatan juga akan membawa kepada keridhaan Allah dan kemudian memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiya alwasilatu almashru'atu fi qawlihi ta'ala wabtaghu ilayhi alwasilah. Dan inilah wasilah yang disyariatkan, ya, di dalam firman Allah taala yang lainnya, wabtaghu ilayhi alwasilah, surat Al-Maidah ayat ke-35. Dan carilah wasilah kepadanya, carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah perantara. Bukan maksudnya seorang yang menjadi perantara, bukan, ya, bukan maksudnya untuk kemudian mencari orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beribadah kepada orang tersebut, bukan, atau berdoa kepada orang tersebut, bukan. Tapi wasilah yang dimaksudkan, yang disyariatkan untuk dicari, untuk dilakukan, yaitu tadi al-qurab wa tha'ah, ya, pendekatan diri, taqarrub, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala amma al-muharrifun al-muqarrifun, adapun orang yang merubah-rubah makna, orang-orang yang terjatuh kepada khurafat, tahayul, fayaqulun, maka mereka mengatakan al-wasilatu, yang dimaksud dengan wasilah, an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan wasitatan min al-awliya'i was-salihin wal-afwat, maksudnya engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah perantara, ya, seorang perantara dari kalangan wali-wali atau orang-orang soleh ataupun orang-orang yang telah mati. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah, engkau menjadikan mereka sebagai perantara antara engkau dengan Allah. Liqarribuka ila Allah, supaya mendekatkanmu kepada Allah, ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, ya. Inilah kemudian yang dimaksudkan atau sama dengan perkataannya kaum musyrikin dalam surat yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-3, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, tidaklah kami mengibadahi mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi sama pendapat mereka, perkataan mereka ini dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu, ya. Jadi persis perkataannya al-muharrifun al-mukharrifun ini, orang-orang ahlul khurafat ini, dengan kaum muslimin zaman dahulu. Wala fama'na al-wasilatu atau fama'na al-wasilati inda ha'ulai al-mukharrifin an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arifullaha bika wa tanqulu lahu hajataka. Maka yang dimaksud atau makna wasilah di kalangan ahlul khurafat itu ya, maknanya adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah perantara yang akan memperkenalkan Allah ya. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kenal dengan dirimu ya. Maka perlu ada yang mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mengenalkan engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa tanqulu laka hajataka, dan menukilkan kebutuhanmu kepada Allah ya. Seakan-akan butuh yaitu dari perantara orang yang menyampaikan ya, hajat-hajat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah. Wa tukbiruhu anka, dan memberitahukan kepada Allah tentang dirimu. Ka'anna Allah jalla wa'ala la ya'lam, seakan-akan Allah jalla wa'ala itu tidak mengetahui. Itu berarti apa? Merendahkan Allah. Perkataan yang seperti ini adalah perbuatan yang merendah, atau perkataan yang merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, menghinakan Allah, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui tanpa adanya perantara. Au ka'anna Allah jalla wa'ala baqirun, atau seakan-akan Allah jalla wa'ala adalah zat yang bakhil, kikir. La yu'ti illa ba'dama yalihu alaihi bil wasa'iti ya. Tidaklah kemudian akan mau memberikan kecuali setelah meminta kepadanya dengan perantara. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah atas apa yang mereka ucapkan ya. Maka inilah yang disebutkan oleh para ahlu khurafat, dan inilah bantahannya bahwasanya tafsiran mereka salah ya. Yang benar adalah tafsiran para ulama ahli tafsir yang muntabar, bahwasanya al-wasilah adalah ketaatan, bukan seorang manusia atau seorang wali yang menyampaikan hajat kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah. Bukan itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.